السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Dan kita yang mendengarkan juga, selain yang membaca, kita yang mendengar juga mendapatkan pahala sebagai umat atau yang selalu mencintai Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Disadai ya tace? Itu. Ngeriwakan wae MCT ini. Ya. Iya. Nah, dua nggak sebawa ke imahnya. Reboknya meni dua. Ce di belah kanan itu ce. Nah gitu. Selanjutnya pembuka oleh General Manager V Hotel Residence Bandung yang terhormat Ibu Dewi Intan Mustikawati. Iya, kami persilakan Ibu. Pami ya Ibu Dewi pantas ya Ibu Dewi. Menipasnya. Aduh maafkan aku Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, hadirin semua yang berkenan hadir di sini, beserta adik-adik dari panti asuhan ya, dari grup Mercy juga, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita pada hari ini, di kesempatan kali ini di V Hotel and Residence dalam acara buka puasa bersama dengan Ustadz Evi. Tidak lupa salam serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah memberikan segala pelajaran untuk kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam uhwah Islamiyah di sini. Baik yang muslim ataupun non muslim semuanya bisa berkumpul di sini pada acara hari ini. Semoga acara hari ini bisa lancar dan dimohon bantuannya untuk lebih tertib bersama-sama supaya acaranya bisa terselenggara dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi ya, sebentar bisa berendeng. Angka 10 ada yang bisa Bang membedakan Benny. Mana Cepopon mana Bu Dewi? Jelas. Ini angka 10, terima kasih Bu Dewi. Nanti saya ikut berenang ya Bu ya. Saya tadi ngaku-ngaku Dewi, tahu bahwa Ibu Dewi eta. Sugar tesan si Ibu Manager. GM deh. GM General deh, Manager. Hari Abi mah GM. Nah. Gemuk mah. Hei, Cepopon mah jalmi sobar. Segala bare. Abi mah simpel. Naon simpel? Simpel lenung. Tapi tenang naonnya ibu-ibu simpel lenung tetap seksi. Okay. Baik, selanjutnya juga sudah lewat 3 menit. Iya. Mungkin sudah tidak sabar untuk langsung mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita siapa? Bapak Ustadz Evi Effendi. Masih jauh kak buka kak? Masih jauh kak buka? Kek soalnya ya putus-putus. Tapi sekali-kali nge-MC di acara Mercy Club gitu ta. Tenang. Baby. Bisa salah. Numana bi tulis. Ta, iya ta. Mercedes-Benz Club Indonesia. Betul. Saya juga termasuk penggemar. Terutama ya. Saya juga penggemar tapi saya tidak mampu Bapak sumpah. Saya mau cicil. Amin, amin kan, terima kasih Bapak. Amin kan itu. Saya mau cicilan juga. Aduh, repot sendiri, Pak. Yang ada juga saya mau direntalkan. Pemirsa, saya mersi ya, Ma. Toronton. Iya. Kang Beni, Bulan. Mungkin Akang, Bapak, Tete, adik-adik kita juga sudah tidak sabar. Ya. Ingin langsung bertemu dengan guru kita. Ya. Sudah siapkah? Sudah siapkah? Sudah. Kita langsung saja undang guru kita, Ustaz Evi Effendi. Kang bari nu mana maikna muter ka ditu, muter ka ditu. Kang Kang Beni tadi saur Kang Ustad siga budak sunatan atuh kantun dicecep ku abi. Paur ah caket cepobon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah alladzi amarana bi tisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah, syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbi min kulli amr, salamun ya hatamat lail fajr. Al-Ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man soma Ramadan, man qoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Bersyukur atas apapun anugerah, nikmat, kebahagiaan, kesehatan, kesempatan, ketenangan, apapun itu. Bersyukur. Terlebih atas nikmat umur. Kenapa kita belum dikubur? Sementara seangkatan sudah banyak yang diwafatkan, betul? Sealma mater sudah banyak yang dihantar. Kenapa kita masih dibiarkan hidup untuk menghidupkan kehidupan? Ini jangan dioprek aja ini, ngehium. Ya. Bikin hidup lebih hidup. Catat bu, buat quotes in the day. Kan nyeri awaknya mentenyen status. Jen. Bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, catat. Itu jalan hidup. Sok tulis. Erek dikte. Bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itu jalan Ibrahim, Muhammad, Rasulullah SAW, Ibrahim alaihissalam sudah wafat, tapi namanya masih disebut. Berarti panjang umurnya, hidupnya panjang nih. Kalau kita berpat cik ayakannya itu nyebut ngaran orang. Si Epi paeh harato jelema. Si Epi itu nusok ngacapruk na YouTube. Hahaha si Eta modar mah. Kena anjing itu kudu ngampihkan senal. Si Eta bangsat senal. Kena si Eta modar mah itu kudu ngampihkan motor. Berarti si Eta bangsat motor. Ternyata gosip. Turun tina Grab. Eta hirup kene. Lila hirup kene. Ai maut nang di alhamdulillahan. Ai hirupna di lahan, mau enggak? Artinya manusia tidak berharap kehidupan manusia ini. Kenapa? Akhlaknya bejat. Maka saya bersyukur luar biasa mendukung antusias ini wargi-wargi di komunitas Mercy Pi Hotel berkumpul dalam satu resonansi, satu frekuensi mengharap ridho Ilahi. Takbir. Allahu Akbar. Kieu atuh mang kudu ngariung. Tera ku kueh kaleng. Kueh kaleng wae ngariung loba don mah. Ongguan panggih jeung pamajikanana jeung salakina monde. Teteh salakina tong GR. Awewe nu nakaleng ongguan teh lain randa nu anakna dua teh tilu anakna teh. Nu hiji nisin eta anakna nu awewe. Nah, bibi-bibina susu cap nona teteh sok ngariung na meja. Mun Idul Fitri mah nyage jerona gorengan jeung saroja. Keun we, urang mah ningali ngariungna we. Jadi mun Pi Hotel komunitas wargi di Mercy teu ngariung pala wargi sadaerah, sadapur, sasumur, sakasus, salembur teu daek ngariung teh era ku korong. Korong di riung-riung. Sok ngaku sok mun ngorong tarang dipiceun. Pasti diriungkeun heula. Sok ngaku Ramadan. Oh nya Ustaz, nya Karti. Di dia kudu ngaji teh. Saha eta anu mere parentahna mun ngorong kudu langsung dikitu-kitu? Piceun langsung mah cepol tadi. Nu unik sajorok-jorokna nu ngorong nya nyimpen korong mah api. Mun teu di kolong meja pasti di kolong kursi. Sok ngaku. Teteh ngaranna teh habit karakter. Ta karakter urang teh kudu di agamaan, ame tijalikeuhna ngomongna pake agama. Paur Pak, tijalikeuh lamun eusiana lain agama, tijalikeuh. Ejegewel, ejegewel naon sok. Kumaha ibu-ibu makan latah tah. Kanyut atah cenah naon kanyut atah. Hayang maot keun nyebut kanyut atah. Asakan atuh. Ta anu sok unjang anjing hati-hati tah. Ke pas ditoyok ke ijroina, cicing anjing, aduh. Cek ijroi. Dai hirup mah kumaha kabiasaan aslina. Cek nabi, inamal amalu bin niat, hirup mah kumaha niat, inamal amalu bil khawatim. Di lain riwayat, dalam satu hadis, amal itu tergantung akhir. Maka hati-hati bingkaian, rangkaian amal yang dirangkai, dibingkai tidak jelas. Tukang unyang anjing, mautna ke unyang anjing. Mana anjing? Tidak anjing. Terus naon anjing? Dengan anjing, anjing. Anak anjing, anjing, anjing, anjing. Kerkitu maut sok. Mautna lain nyebut la ilah illallah tapi anjing. Kamari di jungbrung pak, yang no maut pak. Gak pernah ngusup. Kaya weh. Cahing teh. Ki, ayo Jumatan ngeskolot deh. Yah, aki mah istiqomah. Istiqomah naon hari aki. Tara kagoda kunu jumaahan. Cilepeng tuh. Kolot koplok cun. Ini teh. Nah balik jumaahan pak. Ustaz buru, cek ibu-ibu teh naon atuh kagok keur wirid, buru dikirna, buru wiridna. Naon? Hayang nu ngambang di balong tadi gerek init, hayang nu ngambang tai, lain aki-aki. Wah, buru ditingali teh bener si aki-aki nu tadi. Paeh di betot gurame jua. Mentak sok rek ngaruseup mah sok. Hayang paeh di betot gurame sok. Lain keur nyarek nguseup yeuh. Hati-hati. Kematian bisa datang kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Misteri kematian itu tempat, waktu, dan sebab. Kenapa harus selalu punya wudu? Miracle of wudu. Karena mautna keur boga wudu. Ieu mah maot keur kikituan. Bah erana tribunal ge macan lagi geuleuh. Diberitakan seorang ayah mati di atas perempuan yang bukan istrinya. Anakna era. Pamajikanna wirang, keluargana embung nguburkeun. Soal khatimah. Maka perlu ya ngariung nyiga kieu teh untuk membentuk alarm biologis saling mengingatkan yen urang teh bakal maot. Cung nu moal maot. Geuning areudeuk. Sugan teh moal, kamarana wae atuh gaya. Tong marotah wae sing maot keur motah. Kamari ka Palestina, nincak dikotok jelema maot gaya boman. Buah. Yo madi mamana atuh hujan nage. Hujan cai peluru siu di ditu mah. Bersyukur man. Tapi tetap kematian mah catat 70 kali Izrail mengecek kuota sisa usia kita. merasa cantik, beauty, gelis, sehat, kuat, poe ahad ngiluan borma reupeun ngiluan jumah anjeng geria. Syarat mati tidak harus tua dan sakit. Baturan gering di RSU Islam, rumah sakit Islam, genep bulan, ngap-ngapa, gen, longok, karunya. Nah, nu maot sa, nu ngalongok. Nah. Mentak di harita rek lungak longok teh roream. Aslina mistis kematian mah. Si Olga Saputra eta baheula balik umroh kaseureud Ebola virus. Dalo baharta hasil karirna ini ka Singapura berobat. Hayang menambah kuota usia. Sangana di Singapura we hijro ieu meureun. Hijro ieu Jakarta nelpon tah si Olga kadinya tah. Anger ditewak mah paeh di Singapura. Dokter Os kamari eta ngora kene eta maot. Tak yuk ingatkan diri, saling mengingatkan kepada yang lainnya. My hijrah, my adventure, ingat Allah, ingat mati, rekitu wae. Teu nanaon singan, nanaonan hirup tong kagok tapi tong ngagokan mun teu nyaho tong nyanyahoana. Apa teu urang maotna di mana keur kumaha keur naon? Gawe teh ngorong we. Beureum beunta. Aya nu maot ngorong, ngorongna kulingis tobros nya maot. Eda cek ayatna kitu. Kullu man alaiha fan, apapun akan binasa. Kullu azalli musamma, semua pun ada masa expire dan kadaluarsanya. Kullu nafsin da'iqatu. Eta nu sok ngabongohan mah. Wala yastaqdimuna wala yastakhirun. Sanajan hayang frustasi teu bisa bunuh diri aicaan waktuna mah. Ngajeleng ngajeleng ka sumur, sumurna deet kadong bubuk bujur. Ah. Payah ente bubuk bujur hee, jadi cingkan ditanya imane kunaon bunuh diri frustasi itu menang waww siapa ngesteu payu lumpuh deh ngagantung mana nak kusen kusena bobo bubuk tonggong jadi ripu can waktu nama tuh aing kagok hese wae bunuh diri teh mentas ke jalan tol mobil ayana make sensor cekit hese hese ting mau tentuna ngajeleng di kebon teh aya jurang di itu Pangalengan di kebon teh. Jurangna deet nih, lain ka jurang ada ningang rana, ik. Nah, ya akang kena kado ningang ambilkan ngalan teh. Frustasi aing yang awewe menih hese-hese tingkang tong gitu. Can waktu nama, nah yang kawin tepira, abdi janda. Manggih janda, tangis menang janda mah haroreh ame kawin, mau teh. Tangis menang dipika hayang na. Tungtungna naon, kawin bulan madu, lelumpangan, keluar balanya tibor ma. Copret dua dana katabrak maot tamat teh. Nya keur hayang teu datang keur embung morojol teu bisa mang tak kunaon Ustad Epi pindah hijrah nyage lalaunan sape mang sieun si eta datang babaturan parah digeung motor sili jeder sili kadek sili samurai nepi ka sabaraha anu tepar gara-gara pertikaian, maut gara-gara ode dan lain sebagainya. Orang mikir, orang mautnya kumanya. Ada pertanyaan kecil. Tadinya lalaunan, balik kasih mama, mah. Tapi resah kia kunaonnya. Resah kunaon kan tapi gawe eker. Nya stres weh, duit loba apa gak butuh. Wah. Miskin tapi sombong maneh. Fir'aun ke era kumaneh mah epi cenah. Gede hulu, awas tong gede hulu bising tak sup helm. Lain mah, nah hanya mah, gawe eker, pemajikan mantes, imah boga, kendaraan pas. Tapi hati resah, hadir. Mana mah jauh ti Allah. Money is not everything. Uang bukan segalanya, catat. But no money everything is nothing, tapi itu bukan duit liur oge. Angger gawe mah, ngan mana gawe ulah mohokin ke Allah, ayo numere rizki sah. Ibu tongger. Mun salaki mere nafkah eta teh linti salaki iroh ti Allah. Jadi mun salaki telat mere nafkah sing hideung sing kreatif boga alternatif cowok langsung tina dompetna. Kayak mun salaki molotot naon ayah bet molotot. Da urang mah sok ngaji ka Ustad Epi cek Ustad Epi nafkah nu dibikin ku ayah ka abi teh eta teh titipan Allah teh ayah ayeuna telat-telat mere nafkah ayah hayang doraka abdi bade nyanak titipan Allah. Setuju, Bu? Takbir. Cicing hal apa? Oke. Kudu nangtung ya. Ibunya kasalaki. Titah ke masjid, titah ibadah. Supaya bisa nuntun ke surga. Ibu resep tuh boga salaki taat ke Allah. Tah dengengkeun Pak, ceuli daging jadi. Urang teh kudu taat ke Allah. Resepkeun mamajikan teh. Resep bu, salaki migawe parentah-parentah Allah. Totali semua perintah dikerjakan resep. Awas. Bae si bapak kawin deui. Aye kawin parentah saha? Bae si bapak kawin deui. Cicing patong wakang ngilu ngomong. Nanyana kasih ibu. Bae bu si bapak kawin deui. Bu aye Allah nyarek tuh si bapak kawin deui. Nah ibu wani-wani ngelawan Allah curak carek. Nya hesenya ngaji tanya. Riwe hewir. Nya. Jadi berat bu. Jangan. Masuk surga berat. Gak bakalan kuat. Biar aku aja. Siap tuh diuji na eha. Hayang asup surga. Subuh mung. Duhur tunuh. Asar hoream. Maghrib tiris. Pabulit jeng dunia terbalik. Isa harudang. Tahajud pagujud jeng selimut. Taraweh leweh. Jakat asa dibangsat. Poligami asa didolimi. Hayang asup surga. Surga nu mana? Boga orang jero. Puasa, lapar, haus. Engke kerasa kedeng di bere kebahagiaan. Farhatan li shaim. Cicing keur diuji ku Allah. Naon ujianna? Lapar, haus, ngaboleh bersetubuh di siang hari walaupun dengan istri komo jeung nu lain. Nu dihalalkeun ge diharamkeun. Supaya orang jadi disiplin keluar tina Ramadan teh. Terus sekabeh di dahar, orang maya aspal di uyub. Aspal dihakan. Ngaringkuk kaya disuka miskin. Tete temikil. Kajebak ku style, ku hedonis. Buuk di bereuman. Beungeut di bodasan. Huntu di behelan. Hei kangkung agar antung. Cik atuh Ramadan teh ngosok gigi atuh da teu dicarek. Ustaz cek guru ngaji abdi baheula cenah lamun ngosok gigi bulan puasa batal cek saha? Batal teh lamun odonan diteureuy. Sikatna diteleg. Ni serba batal, hitut ngacai batal. Oh gawe atuh tiap hitut tiap kacai teh. Ai hitut jeung bukurna mah pek teh teuing. Hitut na cai batal teh lamun geus hitut kuak ditewak caina diambeuan deui tuluy diuyup sia teh kacida-cida teuing ngun pedit-pedit teh beaku sorangan kan karakter jelema mah tina hitut kaciri mun bageur hitut na teh teu disada kabagi saangkot kabeh ikhlas jelema nu merena mah rewe teh eta jelema ikhlas tapi nu pedit mah hitut na teh culang-cileung ambeuan deui ku sorangan. Jika nu tadi hitut na cai aman deui. Ieuh nu ngabatalkeun mah tong boro hitut, tong boro wudu we wudu. Ai niatna batal mah ku wudu ge bisa batal. Kekemu tilu kali dipiceun sakali nu dua ka mana? Kan niatnya berarti wuduna teh make marjan deui, cicileupeung teh. Aslina aya nu nanya di trans kemarin di sahur seger. Ya, tetap nonton sahur seger ya. Kamu dapat 3 juta. Kamu dapat 3 duda. Ya. Anu nanya, halo, saya mau nanya Ustaz Depi ya, apa Bu masalahnya? Ustaz boleh enggak bulan Ramadan berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa? Saya kan orangnya woles. Tenanaon, kan? Bukan sesuatu yang memiliki rasanya yang tidak boleh. Ada rasa ingin memilikinya. Diuyup saeutik. Da ngasaan pasakan ge teu naon atuh ukur ngasaan mah. Cidukeuna ka dieu ulah ka dinya geuleuh. Nu ngabatalkeun mah diteureuy. Komo jeung pancina. Disiplin hirup rek maot tak ku Ramadan disiplin. Nu halal diharamkeun. Kete bahagia pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wow, Ramadan mah. KBG iman anak-anak naik atau lewat $1 naik naon ge. Bukti naiknya iman naon. Semua merindukan azan maghrib, bener? Mun bulan biasa, naon beda? Nasi adan asar jeng adan maghrib dan gitu-gitu kene, tapi aura adan maghrib mah beda. Nabi ka Ramadan mah nutara mawa radio ge, mawa radio. Terputar. Naon atuh ya? Jangan adan. Nelepon antu ka radiona. Halo, Assalamualaikum. Oke. Penyungkan lagu naon? Cik minta adan maghrib. Riweuh teu. Di Jepang mah 17 jam karena hari ini panjang siangnya lebih panjang. Swedia 20 jam, cik urang mah 12 jam kene kalem atuh maka sahur sing bener. Mun sahur teh nu proteinan seblak. Cireng, rujak cuka subuh-subuh. Yang berkarbohidrat atuh, yang banyak mengandung serat biar siap menerima kenyataan. Tiberang teh mun aya angin seutik dayak-dayak. Untuk tengosok gigi diajak ngomong dengan emalan mana nih jadi kia cing aing keur puasa emang mana hungkul nih lulus ting yang digelang sia teh teu ikhlas berarti saumna. Saya hari ini aja jam 2 syuting live ngesubuh berjamaah kutum dulu sama kru OTW Bandung jam 7 tadi main 6:30 jam 9 jadinya sama Ustadz Abe OTW di ka mana tah ka Mulberry pembubaran penjoy ka dieu enak jeung briges beres di dieu tuluy OTW di ka Jakarta. Nah Ustad kuat gitu tong ditinggali leutikna cabakan mah ngagedean paham tuh kunaon perang dimenangkan rata-rata di bulan Ramadan iman ieu ayangin setik dayakna ngieun video Instagram lebay lemas sekali saumku hari ini. Bibirku kering pecah-pecah. Doakan aku kuat ya, pret. Air rosok itu teh puasana. Mosok gigi kuntu. Mana yang diajak ngomong nih lebay itu tengah jawab. Percaya mana keur puasa? Hah, percaya. Bocobluk. Cek Nabi mah laula an asyqa ala ummatil amartuhum bisiwakin. Inda kuli wudu, inda kuli sholat. Kalau tidak memberatkan umatku, walaupun dia saum, setiap kali mereka hendak sholat, ku anjurkan untuk mengusok gigi. Menyalek ngomong yang Allah bau belenok. Untuwe di behlan, nyerenge, kangkung ngegerantung jika popoean. Corok. Ku injil we dikritisi. And when you fast, don't look disme. Tong baut camene, cak. Rarai banget seseuheun puasa teh ieu we barubuten sare we gawena teh nanti yang terasa bukan nikmat saumnya yang terasa nikmat tidurnya geus we atuh saumna rek sare mah saurna magrib bukana subuh 2 tahun kuat ieu mah sare we GDN gek diuk nunutan nyireum nyisi beureum pelor nempel molor di masjid pinuh kuno sare. Nepikeun ka sujud teh teu betah barudah dir. Lain nyarek sare. Sing ikhlas ibadah. Sare mah secukupna we. Rasul tuh sehat karena sedikit tidurnya. Kita enggak sehat sedikit-sedikit tidur tah eta sedikitnya 2 kali. Rasul tuh sehat karena sedikit makan. Urang mah teu sehat karena sedikit-sedikit. Eueuh dahareun babaturan sorangan di dahar. Riweuh teu. Nya. Tak rek dibawa ka mana ya saumna? Rek saum orai. Kumaha kitu Ustaz ari saum orai? Hanya berganti kulit di Discovery Channel tuh lihat. Kalau ular mau berganti kulit, dia memanaskan tubuhnya dengan saum. Coplok megar. Urang loba nu puasa yang ukur baju lebaran. Cek Nabi saum umum yang menahan lapar dan haus saja. Tahun ini mah saumna khusus mulut, telinga, mata, cicing tong loba wae lalajo TV. Pareuman, handphone setan gepengna eureunkeun. Terus celi ganti MP3-na ku Quran bising jadi Ramadan terakhir saum khusus. Ieu na saum. Tataun hareup mun dibere umur deui teu kudu sih taun ayeuna saum khusus sil khusus jeung hate. Ayeuna mah saum awakna mah tapi ieu kaluar ti masjid subuh keneh blek mukena ka dieukeun. Quran dijingjing. Ceu alhamdulillahnya Tina sakomplek ieu karek sabaraha poe saum nu tadarus geus berkurang banyak yang tereliminasi. Urang mah alhamdulillah nya tinggal tiluan deui nya teu jiga si Eceu itu tuh. Balik ti masjid geus ngaji bulan puasa si Eceu nu mana ce? Tuh itu nu tiungna nyengsol tuh. Nu imah nareupeun masjid sakitu deket ka masjid sugan ka bita kunu ngaji. Ieu mah lain ngomongkeun ce, heuh keur ngomongkeun. Taeta teh hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ulah tak ieu alus berbuka bersama positif ngabuburitnya ngabuburit. Indah. Pak, apa indahnya pas buka? Nu saurna kapeutingan mah poe akhirnya geus ngeleper atuh. Jam 10 geus ripuh. Jam 8 keukeur deupan. Jam 12 memelas. Jam 4 rek wapat. Saurna peuting teuing, naon nu diancamna dahareun. Wah, dijingjing rangem kerupuk mie. Goyobot, cendol Elizabeth, rujak suka, kolek cangkaleng, kolek peuyeum, kolek kui, kolek cau mah geus puguh wajib eta mah nya. Terus naon deui tah? Sop buah, bala-bala, abeh ti mana, Pak? Bapak teh nilulus pisan cenah. Bapak hayang ieu dientep-entep na meja teh. Moal radio nu tadi. Leles, nunu tanpa mandi heula gerame seger cek si ibu geji ganus teruk ke kamar cahina ge. Mandi nage biasa 5 menit, 15 menit. Ditinggali sabun tapak huntu. Cai beak setengah bak. Kalau arti cai terab, wah menyelam sambil minum air. Diuk deui, nungguan eta. Dalapa. Sanggana adan maghrib, kedewek. Teantah parah bakatku lapar, cek anak-anak, bapak sabar ini ujian, eta iklan promah pak. Wow. Teu ikhlas puasa teh, meni ciga nu teu dahar sabaraha ratus tahun, di Palestina mau ngapoe kalaparan juga gitu teh. Nada pas adan teh atuh bu, di dahar kabeh, tadi beurang ngalempreh, aya ge ngalempreh, tadi mah kalaparan, aya mah kamerkaan. Beda jeung anu saurna kaberangan. Salah deh. Saurna kaberangan biasa menjelang akhir pasti lah tina sabulan mah ngasaan kaberangan. Nyake imah gigireun masjid. Cek DKM teh, DKM-na geus metik, geus eueuhun tuan. Kuduna saur, paur. Paur kan geus eueuhun tuan. Jadi teu pati jelas. Ayeuna hudangna kaberangan. Waktos imsak mungkantun 5 menit deui. Gerobak, aduh si mama tengah geingkeun. Si mama ada ngeus. Wah, muka kulkas eudeungeunna freezer. Alhamdulillah aya kangkung garing kepret-kepret. Asupkeun kana wadah pop mie cai galonan nu panas. Waktos imsak mungkantun 2 menit deui. Sanguan, make masako. Blus, karek ke 2 huap. Apa yang terjadi? Kangkung setengah kajero. Setengah di luar keneh, diteureuy batal da geus imsak, dibatot utah batal, aing kumaha ka masjid. Pada KM ieu nasib abdi kumaha? Sahur kaberangan, sawareh geus ka jero, sawareh di luar keneh kumaha ieu? DKM bijak, cekelan we nepi ka maghrib. Jadi sapoe eta mah ngaitkeun kangkung kan nu behel. Mane tong nanya anjing kelopas aing ka jero batal. Rek kitu wae puasa teh. Sok gigi, mane teu loba nu nyelap. Nya, dia masuk bebekalan ke sholat ge. Kareuleuh. Islam agama sehat, bro. Tong riweuh ya. Jadi yuk kembali ke Islam biar selamat, kembali iman biar aman. Puasa nu alus mah puasa kupu-kupu dari ulat berubah menjadi kepompong lucu Idul Fitri tidak menyakiti siapapun. Mantak bahagiana ge mah engke teuing nu saumna bener mah. Teh manis, war pisang teh. Ku teh manis, milik tapi hotel teh. Juar kita menang jadwal orang buka puasa bersama. Keluarga saya udah nangis teh. Ayah, tahun ini jadwal ayah pinukil. Kalau buka sama kami kapan? Kewe lewat bluetooth lah, cikurang teh. Sabar nak, ayah udah terikat nih. Udah janji-janji, kalau mau ikut aja ke lokasi. Terus kumaha tuh ya, kami kan rindu. Yaudah nanti ayah ajak. Lokasi buka. Kenapa? Optimis sih buka bersama. Tingali. Nge-spanduk.

Wassalim Ramadan Ali, ya selamatkan aku untuk Ramadan, Ramadan untukku. Wassalim humini mutakobalan, selamatkanlah ia apapun amalanku menjadi amal yang kau terima. Kenapa? Begitu sahabat risau, galau, melau ditinggalkan Ramadan. Alangkah nikmat ibadah di bulan Ramadan. Perhatikan, nutara dahar barengge, subuh botram Ramadan. Sekeluarga, aa, teteh, ayah bangun, dahar hadapun tipi. Nges dahar tunduh tipi lalajo urang. Sekeluarga, sekampung, datang ke masjid, ece, kemukenana halus di mana ih. Di pasar baru lantai tilu tak iya harus ngadu mau kena. Sekeluarga, sekampung, senegara Idul Fitri. Kaum muslimin dan muslimat sedunia Idul Fitri. Seluruhnya kuku dipersatukan papasiaan. Rindu suasana itu teh sahabat menangis. Eh orang mah atoh rek ditinggalkan Ramadan. Bebas euy, udud deui euy, botram deui euy. Karena dahar wae teu bosan diorok dahar situ. Ya. Maka siapa yang senang, bahagia, mengisi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan sholat, tilawah, buka bersama, iftar jama'i teh pak, pahala nanti juara pak, buka bersama teh. Ketika saya Ramadan di Timur Tengah, entah itu di Mesir, entah itu di Kairo, Istanbul, atau lain sebagainya, pak, budaya jiga kieu. Jadi di Timur Tengah mah, ya, amun rek buka teh, jalan teh ditutup pak, di portal. Karpet masjid pindah ke jalan. Apa yang terjadi? Eun. Teh kumplit. Man fatara shaiman. Barang siapa menyediakan makanan untuk orang yang saum, kana magfiratan lidzunubihi. Allah ampuni dosanya. Bere budak jalanan, yatim nu ditahanan, nu di penjara, nu di rumah sakit. Tiap malam Rasul ahli sedekah tapi wa'atimut ta'am. Ramadan bersedekah dengan makan lebih jual. Tapi yang terbaik mereda harun mah ya brownies geus siga oncom bikeun ka DKM. Tu DKM teh 2 minggu teu ngimaman da mencret ngadahar brownies nu eta. Ka Allah teh nu garoreng wae. Balik ti Yaman dibawa ka imah eta konsep sigana di Jungberung nya nu kieu hade euy. Bu, sok beli dahareun sing lengkap, amparkeun ngarepan masjid di jalan. Marolong tatangga teh. Siapkeun dahareun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah nu ngariung. Nah, eta di Arabi. Mana itu icalan, koplok curang deh. Tulisan Bu Isuk mah, untuk yang saum, asar kene ngesti cokot jeng karpetna. Serba salah nanti urang mah. Tak ngesti betah cicing di Indonesia teh yang balik ke Garut. Jangan dianggap enteng, ini pahalanya. Ingin masuk surga? Ingin selamat dari api neraka? Sederhana, ittaqun nar walau bisyikin min tamrotin. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Kormana lain sikina. Sok bikin kanu saum, bawa ke masjid. Ketika mereka makan dari sedekah makanan kita, jadi takbir, jadi ruku, jadi sujud. Sok daya mah ngabuburitnya. Ada pernyataan, ada pertanyaan, ada pengalaman, ada pengamalan. Sok, mana MC-nya? Satu akhwat, satu ikhwan dulu. Kalau waktunya cukup kita tambah. Silakan ada yang mau bertanya dari ikhwan dulu. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun abdi deui teh Ciwidey, Ustaz. Nah, aja ka dieu. Teu tambal di dieu mah. Ah, teu tong diomongkeun Ciwidey, Ustaz. Sok bae mang ah. Iya, siap. Bade tumaros tapi siap. Teu perkawis Ramadan nya, wios nya. Bebas. Bebasnya. Eta perkawis hutang piutang, Pak Ustaz. So. Abdi teh gaduh hutang ya, rada ageung. Mm. Tapi posisian teh dicicil ente per bulan sekian ribu gitu nya. Mm. Tapi abdi teh hayang tereh lunas, hayang tereh lunas, terus si mama sareng si bapa abdi teh kan tos cerai. Mm. Tos cerai kitu aya bagian tanah caritana teh. Aya bagian tanah wios teu upami ku abdi dikaluarkeun tanah eta. Tapi sanes warisannya, dah masih arah raya kene. Sanes warisan wios te, upami pertarosanana wios te, upami si tanah eta dijual, kanggo mayar hutang nu abi pribadi. Gitu. Sakitu, assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Aing mau jawab kerbuka, jawab kudu mayarkan hutang. Eh. Wios te, tanah si mama ker mayar hutang abdi, nanya kena ka si mama. Mah wios te. Eta hutangna urut naon nepi ka ripuh kitu. Ku Rasulullah teh dicarek boga hutang mah saha dibayar, mentak hutang mah teu kudu rurusuhan, dabongana bet nganyuk. Menta we ka Allah, ya Allah, pangmayarkeun samentan abdi tapi janji abdi mau ngahutang deui. Janji bener komitmen. Pini bihalalika wa an haramika ta doa mayar. Wagni ni bipatika amasi wa sayidina. Benghar tapi teu boga hutang. Ya Allah, cukupkan yang halal-halal dari sisimu, jauhkan yang haram-haram dari sisi kami. Kayakan kami langsung dari sisimu dengan kekayaan yang langsung kau datangkan. Atau yang ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wal aji wal kasal wal bukhli wal jubni wa ghalabatid dain wa qahri rijal. Berlindung kepada Allah dari kemalasan, rasa sedih, rasa takut karena terlilit hutang. Tapi ikhtiar. Sugan weh, di beda jalan ku Allah, entong wakang ngajual tanah si mama. Nya karunya mantak ustad kumaha eta kenging teu tanah eta dijual nanya kena kasih mama tuh tong ka urang urang mah teu udunan cik atuh mikir nya eta hutang urut naon meni ripuh kitu ya geus tong ngahutang deui urang mah da ka Allah teh sok janji-janji geus dipangmayarkeun nganyuk deui siga jelema lagrag dina ka wow ya Allah mun abdi salamat abdi rek tahajud tuluy ya Allah ya bukakeun parasit abdi ya Allah abdi bari puasa tuluy ya Allah nepi ka hana parasit nanti muka heureuy ketang ya Allah sia teh cileupeung awas dipangmayarkeun hutangna ku Allah da bangsa urang mah nyari awak teu membuka hutang teh nya lunas magic com nyokot magic jar lunas magic jar nyokot di tupperware rek nepi ka iraha iroh eta ngahutang. Da, teu boga hutang mah moal boga. Heueuh, salilana boga hutang. Nu ngeunah transaksi mah cash and carry. Nya, bener teu? Sok geura rubah eta teh. Rasul embung nyolatkeun jelema nu boga hutang. Maka bab hutang mah Al-Baqarah 282 pangpanjangna. Salembar teteh saayat pake taraweh pasti lalumpat da panjang. Teteh maca saayat, da urang makan taraweh di urang mah ribeuh. Biasa yasinan ge dibawa yasina kana salat mah ngada si anjing eta. Dibawa kana salat cangkeul di onang deui imam kieu mah deung em coret manya maca yasin anjing yasin e koplok ngahajakeun wa qur'anil hakim si eta cegat anjing balikna innaka laminal mursalin Allahu akbar geuning ponok beun buruk sangka nya jadi tong boga hutangnya janji tidak punya hutang lagi. BTN bayar tapi nyicil. Tapi tong ngajual tanah si mama. Kumaha hukumna ngajual tanah kolot? Tanyakeun ka kolot. Hiji deui, hiji deui. Yuk, mangga kau ka ahwat, palimana anu bade naros? Teu kada isin-isin Ibu, Teteh. Sok, isin mah biskuit. Ya, mangga. Punten ya Bapak, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz punten badai tumaros nami abi Fani dari Jatinangor. Di Jatinangor aja di dia. Mohon. Versi on the spot. Juara Teh Nani. Sok Teh Nani badai naros. Fani, Fani. Oh Fani. Mohon. Ngaja disalahkan. Biar ada interaksi. Sok Fan, kumaafan. Pak Ustadz, gimana caranya kita untuk menjelaskan kepada orang tua bahwa kan sok ditaros wayanya teteh iraha atuh bade nikah teh gitu kan. Wah. Pertanyaan yang berat itu. Ya. Gitu tah sedangkan kan bukan kita tidak mau tapi mungkin Allah belum mendatangkan jodohnya mungkin ya, gitu kan. Ya. Bukan kode ya punten bukan. Ya. Tenang naon promo ge. Minta IG na sebut medi follow. Gitu Pak Ustadz, jadi ngajelaskan ke si mamana kumaha, iya, ketika sedang... si mama nanya, Fani, kamu terek itu wae. Tena naon sih, ngana naonan. Hayang yeah. Maut kerki kituan. Gerak kawin, iya. Nah, Fani teh bingung, rek ngomong jodona can ayah gengsi. Apa yang jadi masalahnya? Ya maksudnya selalu, jadi kan risih, jadi kayak sedih gitu Pak Ustadz kalau misalkan ditanya, ya udah gimana, udah belum... Eh gitulah Pak Ijen. Gimana cara untuk menjelaskannya kenapa supaya orang tisu itu laku, mengerti? Fan, Fan, kenapa tisu laku? Karena cinta gak pernah kemarau. Jangan sedih. Ya aku tambah kamu kita. Kalau aku tambah kamu gak mau jadi kami bisa diudag. Sok, ya. deketan Allah na sebut orang yang kita sukai di sujud kita. Jangan kau tikung di kenyataan, tikung di sepertiga malam. Eta Pak Epi sok nyen caption berteman tuh di Instagram. Puting orang nyen caption bari kesel ah. Siapa yang ingin cepat menikah? Tenang, orang gehaya. Bab nikah mah paling dominan. Seng-seng, tadi dinya teh, abi hoyong, sok silih toel atau cik mikil. Ustaz genging gitu, perempuan menyatakan sikap, mitos, misteri nu atas-atas. Khadijah teh ngomong ke Rasul teh, abi resep, tayana balik ngaji, tihulah kaharep, cekatan, resep teka abi, resep teka abi. Insya Allah bakal ayah nu ngait, minimal aki-aki. Kan resep nu masa depannya jelas. Sahan masa depannya jelas, nyaki-aki jelas sakedeung deui eta mah. Nya jujur we kasih mama-mama, jika Pak Epi baheula usia seberapa ya? 26. Cir urang 26 batur geus soot. Urang teh da teu gonting, emang teu kasep sih ngan payu ayeuna mah. Baheula anger we, Giovanni kitu. Datang ngasih mama, "Mah, Epi menang." Mane ngomong teh sok kufur kitu. Kabeh ge jeung aya jodona. Nona jodoh dream hancip, di mana dino hajat dino inge, mana EPO jodohna anak mama, kayak ku mama orang istiarohan, jodoh EPO maya karangan senen dino kia, tiap aww nu karangan, di pelong, nu mana mama dah loba nu kengke datang, balik ngaji di kera condong ya, seangkot jaya budak nu gawe di metro yang jadi istri saya sekarang. Lucu curuleuk. Gimana teh? Di kamari cenah. Ngajak heureuy. Ieu mah ngajak heureuy. Jam berapa teh enggak dijual? Ah, semere sinyal ieu mah. Ieu mane hayangna naon cenah? Jijing geuleuh cenah. Ah, meuni pika geuleuh mimitina kalem we. Cek Allah tong ngewating bising bogoh. Jijing ah geuleuh. Da memang buukeur gonrong beungeut keur teu jelas. Saya teh cepretane ku nyere turun tina angkot teh dari sukna datang ka imah inget wae meureun ku cileupeungna pasti mama ningali pisah eta ieu nu nangimpi mama teh nyaminkeun we mah da lucu cenah teh nyampe ka ayeuna walaupun sempat cerai dulu tapi balik duriat mama bisa digantian itu teh proses pan mun si mama minta penjelasan panira kitu we mah kadie mending mama cing cerikan abdi nya da Ustaz Epi ge resep nama ngan panina siap teh dicakar ku teh anina. Nah kitu da sebenarnya jodoh mah teh seseting nu SMA nu rudet sok pani bener cenah calon saya tanya cung nu resep ka pani cung tuh siap cung ngeus follow we non Instagramna hayang ngomong atuh dalin jumahan nyang ngeus keke nga DM kurang dipangiankeun capture. Sok doakeun ini Ramadan dengar. Ya, doakeun nu can menang jodoh sing menang jodoh. Nu soleh jeung soleha. Nu boga hutang pangmayarkeun wallah, tapi tong ngahutang deui. Nu can boga imah sing diimahan. Anu boga masalah sing diselesaikeun masalahna, nu keur gering sing dicageurkeun, nu boga hajat cita-cita jeung harapan sing didawuh didangu doana ka Allah Subhanahu wa taala. Hiji deui witirkeun ah sok bonus. Nah, ayo, sok ah, nangtung lah. Tong make mic sanguan lah. Samsu mah baturan jar sok atuh. Samsu eta. Sok, naon sul? Kumaha lamun aya istri? Ka kita. Ka aku juga atuh. Kita kan aku tambah kamu. Terus kita teh gimana? Si non muslim ngeunah pisan. Dia mau pindah dikawin ke orang. Syaratna kudu dikawin. Loba barangna teh. Mun loba urang ngiluan. Kawin mang dakwah. Orang ngamari kawin yang orang Indonesia arasub Islam. Ada dua Sri Kandi dakwah pergi ke pedalaman Irian Jaya garilis pada orang Yersep kawin yang kepala sukuna baru nang kabeh mendirinya yang menang Ferrari di surga kawin eta ambeh pindah agamana ka urang ngan sing bener geus dibina geus kawin dibina sampai ulah deui mualaf kaluar deui gara-gara ku urang dikecewakeun bogoh teu didinya geus mainkeun mah langsamkeun geus langsamkeun gaswokeun lebak sina. Saha teh? Orang tua saha nu itu nu ye? Percayakeun, berekeun ka mana? Aslina mah wani diriungkeun gitu sok. Geuran ta ieu barangna mah. Mah tinggal ieu orang mana? Atuh orang Cimahi keneh mah bisa ngobrol Sunda. Urang mah jeung orang Jepang ge ngayakinkeun kolotna. Hah, karunyaeun. Sok we cenah. Gitu. Sok hiji deui jiga na mah. Oh ya udah tuh ada sudah ada kode dari sutradara, saya harus pindah tempat ya. Sekarang Ramadannya juara, Ramadannya jadi istimewa biasa tahun ini. Saya sekali semuanya sekali. Allahumma, Allahumma. Ya Allah, salimni, selamatkan kami li Ramadan untuk bulan Ramadan ini. Wassalim dan selamatkanlah ia Ramadan li Ramadan ini untukku. Wassalimhu. Dan selamatkanlah ia minni dariku mutakobbalan jadi amal yang diterima. Semoga suaminya sukses, bukannya bahagia. Semoga tempat ini barokah dengan diadakan kajian seperti ini. Saya doakan di hotel sering-sering ada yang kajian biar tempatnya berkah. Dan tidak cukup kaya, kalau enggak berkah orang berkah pasti kaya, orang kaya belum tentu berkah. Mudah-mudahan hotel ini jadi saksi di akhirat nanti pernah dipakai ngaji. Semoga yang hadir di sini dijuarakan, diajaibkan, dijawab semua doanya. Saya Pependi, kaci situ meuli kopeah, sakitu weah. Aya tomat, aya peuteuy, tamat euy. Kaseke panjang jalan ka pasar, bungah panjang-panjang, urangna geus lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.